Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار. Ayat talabah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Sampai pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Talaq, dalam bab At-Talaq. Khalifidin, dalam hadis yang akan kita baca ini, kita akan diinformasikan tentang adanya satu fenomena talak. Qolibun maqmu dari jenis-jenis talak yang ada. Qolibun maqmu. Kesimpulannya qolibun maqmu. Tolak itu ada dua. Yang pertama, tolak sunni dan tolak bidai. Tolak sunni itu tolak yang dilakukan fi iddati, pada iddahnya, na'amarakullahi fikum, yakni dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci ya, atau dalam keadaan hamil. Ya. Qarib itu rahmakumullah, dalam keadaan suci yang tidak digauli namarakallah, atau sang istri dalam keadaan hamil. Sementara talak bidai adalah talak cerai yang dilakukan saat istri sedang haid atau sedang dalam kondisi suci yang sudah digauli. Nah, ini salah satunya, yaitu tolak fenomena tolak bidai. Wa'alibnya Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, wa huwa sahibul qissah, dan beliau adalah pemilik kisah. Ibnu Umar menceritakan annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Itu terjadi pada masa Rasul alaihi salatu wasallam. Fasa'ala Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang hal itu. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Umar tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, murhu fal yuraji'ha. Nah, perintahkan anakmu, yakni Abdullah bin Umar, agar dia kembali kepada istrinya. Summal yumsikha hatta tathhur. Kemudian ia tahan sampai istrinya suci. Ya. Jadi ya khanifun hamakmu, jadi prosesnya ya. Ketika terjadi yang namanya tolak bid'ah ini, saat itu pula dia harus rujuk, harus kembali. Terkait dengan apakah tolak bid'ah itu dianggap atau tidak, nah barakallahu, ada khilaf dalam para ulama. Ada yang mengatakan dianggap karena Rasul mengatakan fal yuraji'ha. Tapi dalam hadis ini tidak dianggap karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap itu satu talak. Nah, barakallahu fiik. Satu talak. Ikhwani fillah rahimakum jami'an wa barakallahu. Dia mengatakan tidak dianggap talak bid'ah itu. Ikhwani fillah rahimakum. Kemudian dia suci, nah barakallahu fiikum, ditunggu sampai haid kembali. Ya, sampai haid kembali. Kemudian suci, ya kan ya? Suci. Ya khali fitin rahmah ramakumullah, saat itu diberi pilihan kepada suami, mau dilanjut atau mau dicerai. Ya khali fitin ramakumullah syu'in barakulah. Kata Rasul alaih salatu wassalam, thummal yumsikha hatta tathhur. Kemudian dia tahan sampai dia suci kembali. Thumma tahil. Kemudian dia haid, ya, thumma tathhur. Ya. Yeah. Kemudian dia suci kembali. Nah, saat itu barakallahu fikum baru summa insyaa amsaka ba'du wa insyaa ya yeah, talaqa qabla ayyamassa. Ya, yeah. Kalau dia saat itu barakallahu fikum, kalau dia mau barakallahu fikum mempertahankan, ya monggo barakallahu fikum. Dan jika dia berkehendak untuk mencerainya, maka cerailah dalam kondisi dia belum menyentuhnya sama sekali. Nah, ini yang disebut fatil kal iddah allati amarallahu ayyutallaqalahanna nisa'a. Ayyutallaqalahannisa'u. Mutafakun alaih. Ini mengisahkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, ya, jika engkau hendak barakallahu fikum menceraikan ya mereka, istri-istrimu, maka cerailah pada iddahnya, yaitu ya dicerai dalam kondisi tidak haid, artinya suci dan belum disentuh. Ikhwani fiddin rahmakumullah. Mutafakun alaih, hadis ini disepakati atas. Wadah insya Allah, ikhwani fiddin rahmakumullah, gambaran tolak bid'ah. Ini yang pertama. Nah, ya. Yang kedua, ikhwani fiddin rahmakumullah, tentang mafhum iddah fi qawlihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Mafhumnya adalah barakallahu fikum, menceraikan mereka, para istri tersebut, ya, dalam kondisi suci, belum disentuh. Ikhwani fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Wa fi riwayatil muslimin, dan diriwayatkan, dan dalam riwayatnya Imam Muslim, murhu fal yuraji'ha. Murhu فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. Di sini ya. Oke ya. Jadi tambahan penjelasan ya khani tumah makmur termasuk fi iddatiha. Itu namun ketika istri dalam kondisi hamil. Ya. Ya khani tumah makmur jami'an barakallahu. Ya. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, wahusibat tatliqatan hadha huwa. Makanya kan makmum terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama, apakah tolak bid'i ini dianggap jatuh talak atau tidak. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, ketika seorang sudah mengetahui perkara semacam ini kemudian dia lakukan, dia terjatuh dalam tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu contoh dari talak yang diharamkan. Kalau dia tahu, tahu bahwasanya hukumnya enggak boleh mencerai istri dalam kondisi haid kemudian dilakukan saja, maka dia terjatuh dalam keharaman. Qarib nama kumum jami'an nafarakawaf. Karena perintah untuk menceraikan istri fi iddatihinna, pada iddahnya, itu berarti mafhumnya adalah larangan menceraikan mereka selain pada iddahnya. Maksudnya ya. Ya qarib din rahmah wa rahmukumuhu jami'an nafarakawaf. Nah di sini jelas ikhwan fillah bahwasanya talak bid'ah tidak dianggap. Kalau saya dianggap mungkin dia akan diapa? Kalau terjadi misalnya amarah cerai, maka akan diapa? Dihitung dua. Kan itu ya. Ikhwan fillah muslimin barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, dia menceritakan tentang sabda Nabi alaihi salatu wasalam, amma anta talaqta wahidatan awisnatain fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha thumma umsika hatta takhidha haidatan ukhra thumma amhilha hatta tathura thumma utalliqaha qabla an amassaha fa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bi min talaqim ra'atika. Khalifatul rahmatullah, adapun engkau telah menceraikannya sekali atau dua kali. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadaku untuk rujuk kepadanya, kemudian aku tahan dia hingga dia haid dan haid yang lain. Kemudian saya tunggu hingga dia hingga dia suci. Kemudian aku ceraikan dia lagi sebelum aku menyentuhnya. Ya kali bidna makmu. Wa amma anta, adapun engkau, kelihatannya kan bidna makmu pada pihak yang lain ya. Namarakallahu. Ucapannya Ibnu Umar kepada orang lain. Adapun engkau namarakallahu fikum, talaqta salasan, engkau telah menceraikannya tiga kali. Faqad asaita rabbaka fima amaraka bih. Sungguh engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu pada apa yang Rabbmu perintahkan kamu dengannya. Min talaqim ra'atika, dari menceraikan istrimu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, wal Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah bin Umar, faraddaha alayya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada saya, walam yarha syai'an, dan beliau tidak mandangnya sesuatu apapun. Qala in idza tahurat fatalliq au liyumsik, namarakallahu fik, fal yutalliq au liyumsik, namarakallahu fik, apabila suci maka hendaknya dia mencerai atau mempertahankannya. Alakul halikun rahimakumullah, terkait dengan talak bid'ah jatuh tidaknya terjadi khilaf dengan para ulama ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Syekh Al-Bassam, hafizullah, beliau mengatakan khilaful ulama fi wuqu'i talaqil haid. Perbedaan para ulama terkait dengan jatuhnya cerai kepada istri yang sedang haid. Zabat jumhurul ulama, jumhur ulama berpendapat, aminhum al-a'immatul arba'ah, di antara mereka adalah imam yang empat, ila wuku'il tolaki fil haid. Ya, mereka berpendapat jatuhnya cerai yang dilakukan saat istri sedang haid. Wa dalilhum ala dzalika, dan dalilnya adalah amruhu sallallahu alaihi wasallam ibna Umar bi irja'i zaujatihi hina talaqa haidan. Nah, ini yang sudah kita sebutkan tadi, itu perintah Rasul alaihi salatu wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar agar dia kembali kepada istrinya ketika dia menceraikannya dalam kondisi haid. Ikhwali bin Umar, wala takunu raj'atu illa ba'da talaqin sabiqin laha. Ini alasannya. Dan rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi cerai terlebih dahulu. Kan itu ya. Ikhwali bin Umar. Naam. Walianna namarakallahu fikum. Walianna fi ba'di al-fadhil hadis. Naam. Dan juga alasannya disebut dalam sebagian lafaz hadis fahusibat min talaqiha. Jadi disebutkan tatliqaha, tatliq apa? Tatliqatan ya. Namarakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Dan dihitung satu talak. Naam. Yaqali bin Hamak Mujan Barakulafi. Ya. Wadahba ba'dul ulama. Sebagian ulama berpendapat minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Watilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim. Ya. Ila anna talaqa la yaqa. Ya. Inna. Ya. Ila anna talaqa la yaqa. Fawalaghin. Maka tolak yang dilakukan saat istri sedang mengalami haid itu dianggap lagha, sia-sia. Khalifatumakum jan barakallahu fikum. Ala kulli hal, demikian amarakallahu fikum, khilafnya para ulama. Mungkin kita akan tanya apa dalilnya gitu ya. Sekian di sini. Istadallu ala dzalika bima rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ya. Dalil yang memperkuat pendapat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Anna Abdullah ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid. Bahasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Ya. Ini. Qala Abdullah faraddaha alayya. Ya. Walam yarha syai'a. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan istri saya itu kepada saya, namarakallahu fikum, dan beliau tidak menghitungnya sedikit. Ya, artinya khonnahumullah, talak yang dilakukan dalam kondisi istri sedang haid itu tidak dianggap. Ya khalifat sama kemujian para kelak. Ala kulli hal, ya khalifat sama kemuh. Qawlani indal ulama fi hadil mas'alah. Nam, ada dua pendapat. Ya, dalam mas'alah ini di tengah-tengah para ulama. Ya, yang pertama pendapat akan jatuhnya tolak bedai, dan itu pendapatnya jumhur ulama. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tolak bid'ah itu tidak jatuh. Pendapat Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari hadis ini diambil berapa faedah? Yang pertama, tolak Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar imra'atu wa yahaid. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam. Ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar menceraikan istrinya Wahya haid dalam keadaan istrinya sedang haid. Fa dzakara dzalika abuhu lin nabi alaihi salatu wassalam. Khalifah bin Makmum. Maka yang semacam itu dilaporkan oleh bapaknya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Khalifah bin Makmum. Fataghidu alaihi salatu wassalam ghadaba. Maka Nabi alaihi salatu wassalam murka. Haitsu talaqqa talaqan muharrama. Ya, dikarenakan Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dengan jenis talak yang diharamkan. Jadi talak sudah kita sebutkan kemarin ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, hukumnya ada yang mubah, ada yang barakallahu sunnah, ya, mustahab, ada yang wajib, ada yang makruh. Dan ini termasuk jenis ya, talak yang hukumnya adalah haram. Makanya Rasulullah SAW ya, murka. Qala bi hamakum jan barakallahu. Lam yuwafiq sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Thumma amara bi muraja'atiha wa imsakiha hatta tathura min dhalikal haidhah. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk kembali kepada istrinya dan pertahankannya sampai istrinya suci. Ya qali bi namakum jan barakallahu. Ya. Di mana pada kondisi tersebut diizinkan bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya bisa menceraikannya asal belum menggaulinya, menyentuhnya. Ya khali fitin rahmina wa rahmakum wa hu jami'an wa barakallahu. Ya. Dari sini juga na'am barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya tolak sunni itu tolak yang dilakukan saat istri sedang suci, belum digauli, atau istri dalam kondisi hamil. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu talak fil haid. Dalam hadis ini na'am barakallahu terdapat penjelasan akan haramnya menjatuhkan cerai dalam kondisi istri sedang haid. Wa anna min at-talaqil bid'i allati laysa 'ala amri syari'. Dan itu termasuk tolak bid'i yang tidak ada perintahnya dari syariat. Khalifah makmum. Wa li anna ja'a fi ba'dhi riwayat hadzal hadis anna taghyiz. Dan dikarenakan datang dalam riwayat yang sebagian riwayat dari hadis ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam murka wa wala la yataghayyadu illa fi haramin. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah murka kecuali dalam perkara yang haram. Berikutnya faedah berikutnya amruhu sallallahu alaihi wasallam ibnu Umar bi raj'atiha. Perintahnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada ibnu Umar untuk kembali rujuk kepada istrinya itu dalilun ala wuqu'ihi hadza qaul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur dan sudah kita ketengahkan tadi bahwa terkait masalah ini fiha khilaf. Khalifat namakumu. Nah. Kemudian faedah yang keempat al-amru bi irja'iha idza tallaqa fil haid wa imsaka hatta tatura thumma tahyidhu. Ya, summa tahyidha fatathura. Perintah untuk rujuk ketika dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid kemudian mempertahankannya hingga istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Berarti mekanismenya barakallahu fikum. Ya, mekanismenya kalau sudah terjadi cerai dalam kondisi istri sedang haid, maka dia pertama harus kembali. Ya. Kemudian menunggu sampai istrinya suci dari haid yang tolak itu jatuh pada saat itu. Ya. Mekanismenya barakallahu fikum. Kemudian suci, kemudian haid kembali. Ya. Khalifatun rahmatullah. Setelah haid, ya, saat suci dari haid yang kedua tadi setelah namarakallahu fikum dicerai dalam kondisi haid tadi, baru diizinkan untuk menentukan pilihan apakah dia masih mau menceraikannya atau dia mempertahankannya. Ini kalau kita perhatikan ya rahmakumullah, Islam dalam bab ini sangat memperhatikan keutuhan rumah tangga. Ketika masih ada unsur-unsur di mana rumah tangga itu bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Nah, dikasih waktu nah barakallahu fikum yang mungkin kan bagi seorang untuk berpikir ya 2 kali, 3 kali, 1000 kali untuk kemudian melangkah pada jenjang pada tahap perpisahan firaq ya perceraian ya khadirin namakum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan insya'a amsaka, kalau dia mau nah, dia pertahankan pernikahannya tersebut, wa insya'at talaqa, ya, selama dia tidak apa, tidak menyentuhnya, wallahu'alam bishawab. Kemudian, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bazzam, qawluhu qabla ayyamasa, sebelum ia menyentuh. Dalilun ala anna la yajuzu talaq fi tuhrin jama'a fihi. Ini merupakan dalil bahwasanya tidak diperkenankan mencerai istri dalam kondisi istri sedang suci tapi sudah dijimai. Tidak boleh. Dan itu termasuk tolak bid'i. Jadi tolak bid'i itu berarti ada apa? Ada 2 gambaran. Yang pertama, ya, tolak di saat istri sedang haid. Tolak bid'i. Hukumnya haram. Demikian pula amarakullah termasuk tolak bid'i adalah menceraikan istrinya di saat istrinya sedang suci yang telah dijimai. Kata ya. Kata bidin hukum mujian barakallahu fi. Faedah berikutnya. Al-hikmat fi imsakia hatta tathura minil haidhatis tsaniyah. Nah, hikmah diperintahkannya untuk mempertahankan istrinya sampai istrinya suci dari haid yang kedua. Khalifatun mujmi'an barakallahu fikum. Naam, wa iya huwa anna az-zawj rubbama waqa'aha fi dhalika at-tur. Iya. Khalifatun mujmi'an. Fayahsulu dawamul 'ishra. Walidha ja'a fi ba'd at-turuq al-hadith fa idha taharat massaha. Khalifatun mujmi'an barakallahu fikum. Ya, bahwasanya suami terkadang ya waqa'a fi tilkal haid. Terkadang waqa'a. Waqa'a itu na'amarakallahu fikum kinayah dari si jima. Ya, kalau sudah begitu kan sudah berarti sudah terjalin lagi hubungan yang baik. Sampai terjadi hal semacam itu kan berarti baik ya. Na'amarakallahu fikum. Ya, kalau sudah betul-betul wis muak gitu ya. Ngelok tok besikus kiwer-kiwer ya. Ya, sampai terjatuh ya tinian amarakallahu fikum melakukan hal semacam itu ya amarakallahu. Nah itu tadi sebagainya sudah kita apa saya sampaikan tadi termasuk enam hikmahnya ini adalah apa bahwasanya Islam itu sangat menjaga bertahannya sebuah mahligai rumah tangga ketika ada unsur-unsur yang mungkinkan rumah tangga itu bisa dipertahankan, maka Islam memberikan ruang untuk mempertahankan. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fiikum. Wallahualam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Cara rujuk ke istri bagaimana? Apakah di sana ada cara-cara tertentu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Nah, tergantung namarakulafikum talaknya. Kalau talak 1, talak 2, rujuknya di antaranya namarakulafikum dengan antum langsung mulai hubungan intim dengan istri sudah dinyatakan rujuk. Kalau talak 1, talak 2. Ya. Qalibidhamakumu. Tapi kalau dan itu dilakukan ketika dalam iddah. Ya, kalau masih dalam iddah, enak namanya kelabu, gampang urusannya ya, namanya kelabu. Ya, cek rujuk ya, ya, rujuk namanya kelabu. Karena mereka masih di rumah ya, namanya kelabu, nggak kemana-mana. Ya, dan itu masya Allah luar biasa. Kalau kita renungkan itu, syariat itu luar biasa namanya. Ya, luar biasa. Ya, gimana? Tiap hari ketemu, masih ketemu namanya kelabu. Itu kalau masih ada unsur cinta dan lain sebagainya, itu akan pada momen-momen tertentu amarakallahu fikum akan memunculkan cintanya kembali. Ya, saya itu mungkin akan ya ngomong dik, rujuk ya. Rujuk, ya sudah, rujuk amarakallahu. Itu kalau caranya roji. Ya, dan itu terjadi fi iddah ya. Pada iddahnya istri. Kan ketika kita cerai itu kan istri harus mengambil masa iddah ya, tergantung kondisinya masing-masing ya. Ya kalau ibnu hamakum ya, kalau istri masih aktif haidnya, na'barakallahu fikum. Ya, maka na'barakallahu fikum dia harus menjalankan masa iddah itu selama 3 kali suci atau 3 kali haid kan itu. Kalau ibnu hamakum. Nah, saat itu ketika suami mau rujuk saja langsung. Kalau ibnu hamakum. Kalau dipersaksikan, bagus. Ini dua orang yang adil. Yang kedua, ketika istri sudah selesai masa iddah. Ini, kalau kasusnya tolak roj'i, tolak yang baru pertama kali atau baru kedua kali, maka dia tidak boleh ini, kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Rujuknya. Nah, barakallahu nikah baru. Dengan akad baru. Ya, mahar baru. Nah, barakallahu begitu ya. Ya, kalau itu terjadi pada tolak yang pertama dan tolak yang kedua saat istri sedang apa sudah melalui masa iddah. Saya. Adapun tolak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Namanya tolak bain, amarakallahu bain. Ya atau tolak 3 namarakallahu maka ya saat itu sudah rusak namarakallahu hubungannya sehingga enggak bisa rujuk ya khodimnahumu kecuali setelah namarakallahu fikum suami istri ini menikah lagi kemudian mengalami hal yang sama dicerai sama suaminya yang baru namarakallahu fikum dengan tanpa ada unsur hila unsur ya hila itu unsur upaya-upaya na'barakallahu fikum untuk menipu aturan na'barakallahu fikum. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka bisa kemudian kalau sudah terjadi seperti itu bisa kembali lagi na'barakallahu fikum dengan istrinya tadi, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bisa kembali dengan istrinya dengan nikah baru, mahar baru. Gitu ya. Ada gambaran ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma